Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله الله سبحانه وتعالى mempertemukan kita pada tempat yang mulia ini, yang mana di dalamnya terus menerus kita mengharapkan kemuliaan dan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya terus menerus kita mengharapkan tambahan nikmat, tambahan ilmu. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam membaca keterangan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sehubungan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa hadhihi hiya al-ma'rifatul khassatul jariyah 'ala lisanil qaum." Inilah ma'rifah, inilah pengenalan khusus yang merupakan perputaran lisan kaum itu. Kaum yang dimaksudkan adalah ubad, zuhad, ahli ibadah dan ahli zuhud dari kalangan para ulama. Ya. Inilah kata beliau pengenalan mereka. Pengenalan-pengenalan khusus, pengenalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang semakin melahirkan malu kepadanya, cinta kepadanya, ketergantungan hati kepadanya, kerinduan terhadapnya untuk berjumpa dengannya, pengenalan yang semakin melahirkan takut terhadapnya, kembali kepadanya, tenang bersamanya, dan lari dari makhluk hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kata beliau, wa tafawutuhum fiha la yuhsihi illa alladhi 'arrafahum bi nafsihi wa kashafa li qulubihim min ma'rifatihi ma akhfahu an siwahum wa kullun ashara ila hadhihi al-ma'rifa bihasbi maqami wa ma kushifa lahu minha. وقد قال أعرف الخلق بي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا يحسنه الآن. كتب لي رحمه الله تعالى وَتَفَاوُتُهُمْ فِيهَا. Perbedaan jenjang mereka, mereka orang-orang yang sampai kepada pengenalan khusus ini, mereka pun berbeda-beda. Sebab pengenalan satu sisi saja, pengenalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu melahirkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kecintaannya orang yang cinta kepada Allah itu berbeda-beda. Ini akan beliau bahas selanjutnya, perbedaan jenjang-jenjang ini. Kata beliau, perbedaan mereka dalam pengenalan ini tidak ada yang bisa membilangnya kecuali hanya dia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperkenalkan dirinya kepada mereka. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Sebab kekuatan kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang benar. Iya. Demikian pula hal-hal yang lainnya, ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Jadi tidak ada yang mengetahui jenjang-jenjang ini kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, dia yang telah menyingkap untuk hati hamba-hambanya, iya, berupa pengenalan kepadanya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tutup terhadap selainnya. Wa kullun asyara ila hadhihi al-ma'rifah bihasbi maqami wa ma kushifa lah. Dan tiap-tiap orang akan memberikan isyarat terhadap ma'rifah ini, pengenalan ini, disesuaikan dengan kedudukan dia dan disesuaikan dengan apa yang telah disingkap untuk dia dari pengenalan itu. Jadi kalau kita lihat para ulama dalam membahas pengenalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah dari sisi kecintaan kepadanya, malu kepadanya, ketergantungan hati kepadanya, harapan kepadanya, kerinduan untuk berjumpa dengannya, takut kepadanya, khasyah, inabah, dan lain-lainnya, mereka berbeda-beda disesuaikan dengan apa yang telah dibuka untuknya. Ketika mereka menjelaskan, maka disesuaikan dengan ma'rifah yang merupakan jenjang dia. Ini, wah. Tapi yang jelas, pengenalan nanti benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau pengenalan itu semakin melahirkan cinta kepadanya, mengharap hanya kepadanya, takut terhadapnya, semakin malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rindu untuk berjumpa dengannya dan seterusnya. Yang mana perkara ini berjenjang-jenjang. Setiap orang membahas perkara ini disesuaikan dengan jenjang yang telah dibuka untuknya. Sementara makhluk Allah yang paling sempurna pengenalannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala pun ternyata telah menyatakan. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun ternyata telah menyatakan, la uhsi tana'an 'alaik. Saya tidak bisa membilang, membatasi pujian-pujian kepada engkau. Karena kecintaan, pembesaran, kemuliaan, takut, harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi tidak sanggup, Nabi tidak bisa batasi. Jadi Rasulullah senang saja tidak bisa membatasi jenjang itu. Berarti dia adalah jenjang pengalaman yang sangat luar biasa. Terus siapa yang bisa? Lihat lanjutan sabda Nabi. Anta kama atnaita ala nafsik. Engkau sebagaimana yang engkau pujikan terhadap dirimu. Jadi pembesaran yang sebenarnya kepada Allah, kecintaan yang sepantasnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dan hal-hal itu yang sampai pada hakikat yang sebenarnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan ada yang bisa kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ini? Dalam tinjauan dan ukuran hakikatnya, kita beribadah kepada Allah, ikhlas kepada Allah, sesuai dengan tuntunan Allah, sudah benar, berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan kita menyangka bahwa penghambaan itu sudah sepantasnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak, yang pantas bagi Allah masih di atas itu. Yang pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala pembahasan penghambaan, yang melahirkan kecintaan, yang sepantasnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala di atas semua yang dicapai oleh seluruh manusia. sampai dicapai oleh Rasulullah SAW. Coba lihat. Itupun kata Nabi SAW, itupun kata beliau, Rasulullah SAW telah mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala masih akan membuka untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat berupa mahamid, pujian-pujian kepada Allah. Bima la yuhsinuhul an, yang mana perkara ini adalah perkara yang Nabi SAW belum cakap hari itu, ketika itu. Jadi hari kemudian pada hari kiamat akan dibuka lagi jenjang yang lebih tinggi yang dicapai oleh Rasulullah ketika di dunia, pujian pembesaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang khusus hanya Nabi SAW ketahui dengan benar pada hari kiamat, dan nanti dibuka pada hari kiamat. Berarti penghambaan jenis itu nanti pada hari kiamat. Iya, penghambaan jenjang tinggi ini nanti pada hari kiamat. Dia adalah doa-doa pembesaran pemuliaan yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallam minta syafaat. Ini kondisi itu ketika orang-orang datang kepada Nabi Adam alaihi salam minta agar supaya disegerakan hari berbangkit. Nabi Adam alaihi salam hanya menyebutkan kesalahannya dan menyatakan nafsi-nafsi, diriku-diriku. Bapak seluruh manusia mengkhawatirkan akan dirinya. Hanya beliau alaihissalam mengarahkan pergi kepada Nuh, rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sesampainya di sana Nabi Nuh alaihissalam pun menjawab dengan jawaban yang sama. Menyebutkan kesalahannya dan menyatakan nafsi-nafsi, diriku, diriku, gimana saya? Kemudian akhirnya pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam khalilullah. Tetap beliau menyebutkan ucapan yang sama. Nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Ini dia ucapkan. Sampai akhirnya kepada Musa alaihissalam. Menjawab dengan jawaban yang sama. Sampai akhirnya kepada Nabi Isa alaihissalam. Juga menyatakan nafsi-nafsi. Hanya seingat saya, Nabi Musa alaihissalam tidak menyebutkan kesalahan ketika itu. Tapi akhirnya Nabi Isa alaihissalam mengarahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang telah terampuni segala kesalahannya. Sesampainya kepada Rasulullah, Nabi sallam menjawab, ana laha, saya pemilik perkara itu. Memang saya yang diberi, saya saja yang diberi untuk minta izin disegerakan itu. Inilah syafaatul ubma, syafaat terbesar. Nabi sallam bangkit, sujud kepada Allah, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penghambaan khusus, dengan pujian pembesaran khusus yang hanya Allah Subhanahu wa taala buka ketika itu. Ini dia. Ini menunjukkan berjenjang-jenjangnya ini. Yang jelas hakikat penghambaan yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala hanyalah kalau Allah Subhanahu wa taala puji, besarkan, muliakan dirinya. Ini dalam tinjauan hakikatnya, bukan dalam tinjauan benar tidaknya, berpahala tidaknya. Bisa menjadi sebab kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ya? Dalam tinjauan hakikat, ibadah kita penghambaan kepada Allah, maksudnya pembesaran, pemuliaan kepada Allah. Sudah benar kalau ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi, semakin ikhlas semakin baik. Semakin sesuai dengan tuntunan Nabi semakin baik, semakin cinta kepada Allah semakin baik. Tapi ingat, dalam tinjauan hakikatnya, apakah pembesaran pemulihan itu sudah sesuai dengan kebesaran Allah? Maka belum. Tidak akan bisa kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang membesarkan, mengagungkan dirinya. Jelas ini. Jenjang inilah ikhwah. Perkara yang harus kita paham. Karena itulah, bagaimanapun hebatnya ibadah, pasti kembalinya harus istighfar. Bagaimanapun sempurnanya ibadah yang kita lakukan, pasti kembalinya harus istighfar. Tidak, sama sekali tidak terbuka pintu takabur sedikit pun juga. Apanya mereka kabuli? Sebab belum sepantasnya. Sesuai dengan kebesaran dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala dalam tinjauan hakikatnya. Sehingga bagaimanapun hebatnya penghambaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kita bisa lakukan. Tetap akhirnya adalah istighfar. Astagfirullah. Ini diantara rahsia. Kenapa sholat yang merupakan ibadah besar, tetap akhirnya adalah istighfar. Di akhirnya disyariatkan beristighfar. Iya. Disuruh beristighfar. Ini termasuk sholatnya Nabi SAW. Tetap akhirnya disuruh beristighfar. Dan bagaimana istighfarnya Rasulullah SAW yang telah terampuni segala kesalahannya, tetap boleh beristighfar. Lihat rahsia firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah ilmuilah la ilaha illallah. Ini kan agama seluruhnya di sini. Dan lepas dari la ilaha illallah. Tapi ternyata setelah perintah ini, disusul dengan perintah apa? Lihat perintah selanjutnya. Wastaghfir li dhanbik. Ketahuilah tentang la ilaha illallah, ilmui. Kemudian selanjutnya apa? Wastaghfir, beristighfar. Berarti apa? Wujud dari la ilaha illallah, bagaimanapun hebatnya, tetap kelanjutannya adalah istighfar. Ini. Jenjang ibadah seperti inilah yang melahirkan semakin tunduknya hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak justru melahirkan ketakaburan. Sebab paham betul, apapun bagaimanapun tetap belum. Ini jenjang istighfar yang bukan merupakan jenjang istighfar ketika orang bersalah. Ini bukannya orang bersalah, astagfirullah, bertobat kembali. Itu istighfar juga. Ini jenjang-jenjang awal istighfar. Kalau yang kita sebutkan tadi, itu jenjang-jenjang istighfar tingkat-tingkat tinggi. Yang tetap dilakukan walaupun orang yang tidak bersalah. Tetap harus istighfar. Kenapa? Gimana caranya kita pahami? Sebab bagaimanapun hebatnya ibadah, tetap belum sampai menurut ukuran yang sepantasnya bagi kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Jelas ini, ikhwan. Berarti ma'rifatullah itu luar biasa luasnya. Tidak bisa dibatasi. Nabi SAW tidak bisa membatasi. Itulah kalau ada yang mengatakan saya sudah sampai. Sehingga bisa tidak sholat sudah. Maka tidak ada pendusta yang lebih dusta dari orang itu. Ibn Qayyim mengatakan dia adalah zindiq kafir. Orang seperti itu. Zindiq itu adalah orang jahat yang ingin merusak agama, yang masuk ke dalam Islam atas nama Islam, tapi maksudnya masuk untuk merusak agama. Itu zindiq. Ini ikhwan. Nabi SAW sampai mengatakan seperti, la uksi thana'an alaih. Ini jenjang istighfar yang seperti ini perlu kita pahami. Lihat misalnya akhir perjalanan Rasulullah SAW. Akhir-akhir. Lihat misalnya keadaan, kondisi-kondisi akhir kemuliaan Rasulullah SAW. Ini dapat kita lihat ketika Fathu Makkah. Pembukaan demi pembukaan, kemenangan demi kemenangan, setelah itu sudah. Ini kan ibaratnya apa? Jenjang yang dicapai oleh Rasulullah SAW itu jenjang apa? Jenjang kesempurnaan, sebab awal menjadi Rasul, bahkan sebelum menjadi Rasul, itu sudah dididik. Sampai terangkat menjadi Rasul, keilmuannya terus ditambah, keimanannya semakin sempurna, amalannya semakin hebat, ketakwaannya semakin tiada tandingannya, dan berbagai kemuliaan dalam agama semakin dan semakin, sampai akhirnya, Mekah berhasil ditaklukkan tanpa perlawanan. Yang setelah itu manusia masuk ke dalam agama Allah, afwaja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jika telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan terbukanya pembukaan itu, dan kamu sudah melihat manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, afwaja. kelompok demi kelompok, masyarakat demi masyarakat, bukan orang per orang lagi. Maka setelah ini kamu lihat apa perintah Allah di situ? Fasabbih bihamdi rabbik. Maka sucikan Rabbmu, puji Dia. Apa perintah terakhir? Wastaghfir li dzambik. Minta pengampunan terhadap kesalahanmu. Coba lihat ikhwan, puncak kemuliaan ini tetap disusul dengan perintah wastaghfir li dzambik. Padahal di sinilah kesibatannya sudah, tapi tetap akhirnya harus istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan al-mustaghfirin, orang-orang yang senantiasa dan terus-menerus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paham ini ikhwah, maka kita akan mudah memahami keterangan yang mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala menyiksa hamba seluruhnya, menyiksa hamba seluruhnya, maka Allah tidak akan teranggap sebagai berbuat zalim. Allah tidak akan teranggap sebagai, tidak akan menzalimi hambanya. Kalau Allah siksa semua hamba, maka Allah tidak akan menzalimi hambanya dengan perbuatannya. Bukan kezalim aja. Dari sini pula lah kita, kalau paham ini, maka kita akan sampai ke dalam jenjang-jenjang kesyukuran yang tiada tandingannya. Terus menerus kita akan bersyukur. Tidak akan lepas dari itu. Kesyukuran dan kesyukuran saja yang harus kita lakukan. Sebab apapun yang kita mampu lakukan, pemberian dari Allah. Allah tambah pemberian dari Allah lagi. Bukan karena sudah sampai. Tidak, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukuri ikhwah, itu adalah kunci tambahan. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Ini ikhwah. Jadi jenjang pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jenjang yang sangat dalam, terus menerus, tidak akan pernah keluar. Kalau orang sudah masuk, dan terus berada di dalamnya, itu tidak akan bisa keluar. Siapa yang sudah mengatakan sampai bisa keluar dan lainnya, tidak ada orang yang lebih jahat dari orang itu. Baik, kemudian kata beliau, walihadihi al-ma'rifati babani wasi'an. Pengenalan seperti ini mempunyai dua pintu yang sangat luas. Ini pintu memasuki pengenalan ini. Kata beliau, babul awal, al-babul awal, at-tafakkur wa at-ta'ammul fi ayatil Qur'ani kulliha wal fahmul khas anillahi wa rasulihi. Al-babu tsani at-tafakkur fi ayatihi al-mashhuda wa memikirkan, ta'ammul, memahami, menelaah. Apa itu? Ayat-ayat Al-Qur'an seluruhnya. Kata beliau, pintu yang sangat luas. Dan ini sangat luas. Jangankan ayat Al-Quran seluruhnya, satu ayat itu kerepotan seseorang meresapi, menyelami kedalamannya. Satu ayat. Sementara ayat itu sudah sempurna diturunkan. Tiap saat bisa dibuka, tiap saat bisa ditelaah. Luasnya, hebatnya, sempurnanya, dan terbuka setiap saat. Maka tinggal kita yang bodoh kalau kita menyia-nyiakan perkara itu. Tiap saat Allah Subhanahu wa taala buka pintu ma'rifah itu. Yang dengannya kita akan semakin cinta, semakin takut, semakin malu, semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mengharap, semakin membesarkan, semakin mengagungkan dan memuliakannya. Tafakkur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat demi ayat. Dan ketika kita sudah masuk ke dalam tafakkur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ini memerlukan perlu sarana, perlu ada guru, perlu kemampuan bahasa. Perlu akidah yang benar. Perlu usul tafsir. Supaya tahu mana penafsiran yang benar, gimana caranya. tidak asal bahwa ini kitab tafsir ini. Semua kitab tafsir dijadikan rujukan. Tidak semua. Ada kitab tafsirnya ahli bid'ah. Iya. Yang akan menjerumuskan ke dalam jurang-jurang bid'ah. Iya. Ini ya, kawan. Dibuka, hati-hati. Kan itu, kawan, sangat mengerikan. Saya lihat sebagian saudara-saudara kita tidak paham bahasa Arab. Iya. Tapi menjadi ahli tafsir Al-Quran. Banyak tafsir Al-Quran dengan cara bahasa Makassar itu. Banyak orang-orang itu tidak tahu bahasa Arab. Banyak tidak tahu bahasa Arab. Tapi kenapa bisa sampai telaahnya satu ayat itu dibahas sampai habis waktu. Ini. Akhirnya memahami ayat sesenaknya. Itu pun kemampuan bahasa tidak cukup. Tidak cukup kemampuan bahasa. Kita harus mengetahui usul tafsir. Ayat. Gimana para Nabi SAW memahamkan ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabatnya? Gimana para sahabat memahami ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tuntunan Nabi? Dan bagaimana mereka memahamkan kepada murid-muridnya, kalangan at-tabi'in? Ini ya, kawan. Yang jelas ini adalah pintu yang sangat luas untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat jelas. Sebab Al-Qur'an datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ucapkan. Didengar oleh Jibril, Jibril sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini pintu yang sangat luas, sangat dalam. Bagaimanapun hebatnya orang menelaah, mentadabburinya, maka dia tidak akan sampai menyatakan bahwa sekian sudah. Masih ada lebih dalam. Karena itulah, tiap ayat kita baca, kita pahami maknanya, kita resapi kandungannya, akan terasa pengaruhnya dalam diri. Kemudian beberapa hari kemudian, baca lagi ayat itu, resapi, dalami lagi kandungannya, akan terbuka. Kemuliaan lain lagi. Padahal ayat yang sama. Kemudian kata beliau, al-fahmul khas, paham yang khusus tentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maksudnya apa? Dia punya ma'rifatullah dan ma'rifatul rasul dengan cara yang benar dan khusus. Tidak secara umum saja. Benar dan khusus. Tidak sebagaimana masyarakat awam dalam melakukan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Dia betul-betul resapi nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan tepat. Dia mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama dan kebesarannya, kemuliaan dan keagungannya. Ini pintu yang pertama. Dan ini jelas sekali sangat luas. Baik, al-babu tsani, pintu yang kedua, tafakkur. Sama, tafakkur juga, memikirkan, menelaah, memahami. Hanya ini, ayatihil masyhudah. Fi ayatihil masyhudah. Pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-masyhudah yang disaksikan. Iya. Telaah hikmah Allah di dalamnya. Itu di arahnya. Kalau kita mampu memahami hikmah Allah Subhanahu wa taala di balik itu, maka masya Allah. Kenapa Allah adakan ini? Setelah kita tahu ternyata, oh luar biasa. Itu pun hikmah Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu itu pun sangat dalam. Iya, memahami hikmah saja sangat dalam, dan betapa banyak hikmah itu tidak dipahami. Jenis tumbuhan ini, oh ternyata berfungsi untuk ini. Jenis tumbuhan ini ternyata berfungsi untuk ini. Ditelaah, diteliti oleh ahli selanjutnya, ternyata fungsinya lebih dalam, bisa juga untuk ini. Bisa untuk ini, bisa untuk ini. Satu jenis daun dari satu jenis tumbuhan itu bisa melahirkan fungsi yang sangat banyak. Lihat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah jadikan ini? Apalagi kalau dihubungkan ternyata tumbuhan ini ditumbuhkan pada negeri-negeri yang tropis misalnya. Oh tepat. Menangani penyakit-penyakit yang muncul di daerah tropis. Masya Masya Allah, luar biasa. Telaah terhadap ayat-ayat masyhudah ini supaya kita bisa memahami kudrati. Nah, itu arah yang kedua. Beliau tekankan di sini. Kudrah. Kalau kita lihat ayat-ayat yang disaksikan ini, kita akan melihat kudrah Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang tiada tandingannya. Kita akan takjub dengan ketakjuban yang sangat luar biasa. Hebatnya yang mencipta ini, hebatnya yang mengadakan ini. Walutfihi dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih sulit lagi ditelaah. Dan betapa banyak orang yang tidak memahami kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Kelembutan Allah Subhanahu wa taala hanya diketahui oleh orang-orang yang betul-betul sampai dalam telaah yang sangat dalam. Sebab perkara-perkara yang dimasukkan dalam kelembutan ini di antaranya, biasanya nanti, ternyata begini, tapi sudah terlambat, sudah iyanya itu. Tapi orang yang mampu memahaminya dari awal, dia mampu melihat ternyata di sinilah yang Allah inginkan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha lembut. Ini ikhwan, wa ihsanihi, dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala terhadap ayat-ayat. Allah adakan ini, adakan itu, ternyata luar biasa, betul-betul menunjukkan Allah sangat baik, sangat menginginkan kebaikan kepada hambanya. Betul-betul rahmat Allah Subhanahu wa taala tiada batas, tiada tertandingi. Itu Allah. Wa adlihi, dan adilnya Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul Allah Subhanahu wa taala tegak mewujudkan keadilan pada hambanya. Tidak ada satu pun yang zalimi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabb engkau tidak akan membalimi siapapun juga. Yang jelas, ilmu pengetahuan manusia dulu sampai sekarang, pengetahuan umum, penelitian ini dan itu, dalam berbagai sumber penelitian, apakah tumbuhan, hewan, bebatuan, air, udara, tanah, dan yang semisal itu, seluruhnya, ini belum seluruhnya, penelitian mereka, penemuan-penemuan mereka dari dulu sampai sekarang, itu belum seberapa jika dibandingkan dengan hakikat kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan di bumi. Belum seberapa yang didapatkan oleh orang. Masih terlalu banyak jenis tumbuhan yang tidak diteliti. Itu pun yang diteliti belum terlalu sempurna. Dan tidak usah kemana-mana. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri-diri kalian tidakkah kalian memperhatikannya? Sampai sekarang manusia meneliti diri, belum selesai penelitiannya. Terus menerus dari tahun ke tahun mereka menjumpai keajaiban lain dalam diri. Yang semuanya ini kembali ke situ. Hebatnya hikmah Allah, kemampuan Allah, kelembutan Allah, kebaikan Allah, rahmatnya Allah, adilnya Allah, dan betul-betul Allah Subhanahu wa taala terus menerus menegakkan keadilan pada hambanya dan tidak akan pernah mendzalimi hambanya. Itu arah pengenalan yang benar terhadap ayat-ayat yang disaksikan. Yang kesimpulan akhirnya, sebagaimana kita bahas terakhir, kalau sudah sedemikian, kita mampu memahami itu, kalau begitu la ilaha illallah, di situ baru berilmu. Dalilnya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Jadi orang-orang yang berilmu saya mempersaksikan bahwa la ilaha illa hu, tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah dia. Beda orang yang sekarang yang meneliti ayat-ayat kauniyah. Dia teliti tumbuhan ini. Yang lahir apa? Pembesaran terhadap dirinya. Dia teliti ini tujuannya apa? Semata-mata uang yang pasti akan habis. Diteliti ini ternyata dia tidak arahkan luar biasa kemuliaan Allah, luar biasa kebaikan Allah, luar biasa ini Allah, yang dengannya dia semakin yakin bahwa dia saja yang berhak untuk disembah, yang dengannya dia semakin khusyuk dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah semakin buka apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak buka bagi yang lainnya. Ini ikhwan. Kemudian pembahasan terakhir, wa jumma'u dzalika, kata beliau. Kesimpulan semua tadi. Ini ilmu yang merupakan ilmu kesimpulan. Kalau mau melakukan pengenalan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, al-fiqhu في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والأمر، فيكون فقيها في أوامره ونواهيه، فقيها في قضائه وقدره، فقيها في أسمائه وصفاته، فقيها في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كتب اليو pengumpul semua tadi adalah al-fiqh. Fiqh, ilmu yang tepat, yang dalam tentang makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang seluruhnya husna. Aidah. Boleh kembalikan ke situ. Karena itulah Syekh Al-Utsaimin dan para ulama seluruhnya menyatakan bahwa ilmu yang terbaik, yang terhebat, yang paling sempurna adalah ilmu mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab di situlah ukuran kita. Semakin kita kenal itu, semakin. Hanya gimana caranya? Lihat. Fiqh, paham kandungan maknanya. Bahwa seluruh nama-nama Allah husna sampai kepada puncak kemuliaan yang tiada tandingannya. Dia mampu memahami jalaliha, kebesaran, kedahsyatan, kemuliaan nama itu. Dia mampu memahami kamaliha, kesempurnaan, kemuliaan, ketinggian nama-nama itu. Dia mampu paham. Nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami', misalnya, dia mampu memahami bahwa Allah As-Sami', artinya mempunyai sifat mendengar. Dan mendengarnya Allah pasti tidak sama dengan makhluk. Pasti Allah Subhanahu wa taala dengar seluruhnya. Yakin dia bahwa apapun yang diucapkan oleh musuh dia pasti didengar oleh Allah, dan apapun yang disembunyikan pasti didengar oleh Allah. Pembicaraan rahasia yang dinampakkan kapanpun di mana pasti Allah Subhanahu wa taala dengar. Yakin dia. Ucapan saya harus kita yakini Allah dengar. Ucapan antum yang berbisik dalam majlis harus yakin Allah Subhanahu wa taala dengar. Ucapan siapapun, apapun, siapapun, Allah Subhanahu wa taala dengar. Yakin dia. Allah Subhanahu wa taala dengar. Dengan keyakinan kemampuan Allah mendengar, mendengarnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat yang sangat mulia, tiada tandingannya. Ini ukuran tiada tandingannya. Di situ orang berjenjang-jenjang lagi. Yang jelas jangan dibatasi, jangan dibatasi dengan kemampuan akal. Bagaimanapun akal kita mampu menetapkan ini yang paling sempurna, maka yakini Allah di atas itu. Paham? Itu kesimpulan. Kapan kita batasi bahwa seperti ini, maka masuk ke dalam jurang kesesatan. Menyamakan Allah dengan makhluk, membatasi nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini kesesatan yang sangat mengerikan. Paham ini? Kalau kita sudah mampu ke sini, lanjutkan. Kita mampu memahami bahwa Allah tunggal esa dalam kesempurnaan nama dan sifatnya yang tiada tandingannya. Dia tunggalkan, dia esakan Allah dalam perkara ini. Sebab kadang ada orang mampu memahami bahwa maha sempurna Allah Subhanahu wa taala dalam memberi rezeki. Dalam ini, dalam itu. Tapi dia tidak mampu esakan Allah Subhanahu wa taala di situ. Makanya apa? Dia masih meyakini masih ada yang bisa memberi rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Dia datang minta kepada-Nya. Kapan kita tidak mampu esakan Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifatnya, maka kita tergolong ke dalam golongan orang-orang musyrikin. Ini masuk ke dalam kesyirikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Kalau kita sudah mampu esakan di sini, maka lanjutkan. Ta'alluqiha bil khalqi wal amr. Kita mampu memahami, memantapkan, meyakini bahwa nama-nama ini sangat berhubungan dengan seluruh penciptaan Allah dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tak satu pun syariat yang Allah tetapkan, baik itu berupa perintah ataupun larangan, kecuali pasti berhubungan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang seluruhnya kemuliaan. Sehingga tak satu pun ciptaan, pengaturan Allah, penguasaan Allah, rububiyatullah, kecuali pasti berhubungan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna, yang tiada batasnya. Dia mampu pahami ke situ. Ini ikhwah. Sehingga jadilah dia orang yang faqih terhadap perintah Allah dan larangannya. Faqih terhadap ketentuan Allah dan takdir Allah. Faqih terhadap nama-nama dan sifatnya. Berarti dia faqih terhadap hukum dini syar'i dan hukum kauni qadari. Dan ini kata beliau adalah, boleh sebutkan ayat dalam surah Al-Hadid ayat 21. Iya, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Dan itu adalah semata-mata keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan ingat, wallahu dzul fadlil azim. Allah Subhanahu wa taala maha mempunyai keutamaan yang lebih besar, lebih agung lagi. Artinya, kalau sudah diberikan keutamaan, ingat wallahu dzul fadlil azim. Allah itu maha mempunyai keutamaan yang sangat besar yang tiada tandingannya. Artinya minta keutamaan lagi. Jangan bersikap kepada Allah sama dengan makhluk. Kalau makhluk beri kepada kita, maka kita semakin kesulitan meminta. Iya, semakin berat itu. Maka itu sikap kepada makhluk. Kapan sikap ini kita arahkan kepada Allah, maka itu adalah sikap yang batil, yang menunjukkan rendahnya kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itulah Nabi SAW mengatakan, falyu'azzimil mas'alah, perhebat, perbesar permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta, diberi, minta lagi, diberi, minta lagi, diberi, minta lagi. Apapun yang Allah berikan kepada kita, masih ada yang di atas itu. Masih ada yang di atas itu. Karena minta terus. Keutamaan Allah, ilmu, keimanan, ketakwaan. Ini ikhwah. Berarti boleh kembalikan kepada bagaimana memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu tersendiri. Iya. Ilmu memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang tersendiri yang sangat luar biasa. Yang jelas kapan kita sudah mampu menghubungkannya dengan penciptaan, iya, dan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka luar biasa. Kalau ahli fiqh, iya, tahu hukum, tahu ini, belum tentu kesini. Kepakian seseorang ditentukan di sini. Tahu hukumnya, apa hukumnya ini? Oh, hukumnya wajib, dalilnya ini. Iya. Kalau hanya sebatas ini pahamnya saja. Kalau sebatas ini pahamnya saja, ini belum teranggap orang yang faqih. Sebab nanti benar faqih, iya, kalau menurut ukuran ini, nanti benar faqih kalau hukum itu, ayat itu, ketentuan itu dia mampu hubungkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang seluruhnya kemuliaan, kesempurnaan yang tanpa batas. Dan disitulah dia akan semakin mantap berada di atas hukum itu. Ketika dia ketahui bahwa hukum perkara ini adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Nabi sallallahu bersabda seperti ini. Ternyata dia hubungkan bahwa hukum ini bersumber dari dia mempunyai sifat kesempurnaan yang tiada tandingannya. Sehingga dia pun semakin yakin tidak ada duanya hukum ini. Dia tidak akan mencari berfikir, apalagi melakukan apa yang telah diketahui dari Allah Subhanahu wa taala, yang diketahui bahwa Allah menetapkan hukum tidak mungkin bisa lepas dari kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketentuan Allah ini dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini pasti yang terbaik, yang termulia, yang paling sempurna. Coba lihat kalau belajar fikih dengan cara seperti itu. Sehingga kalau dia tahu, dia sudah tahu hukum, dia tidak akan bermain-main dalam hukum. Dia tidak akan tergeser. Dia akan kokoh di atas hukum. Sebab dia sudah tahu rahasia bagaimana memahami benar. Ini dia hubungkan, dia mampu hubungkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hukum itu, yang mana seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan, keagungan, kesempurnaan yang tanpa batas, sehingga hukumnya pasti kemuliaan. Jelas ya kawan? Ini hukum, perintah, larangan, demikian pula penciptaan. Allah tetapkan ini, Allah adakan ini, Allah ciptakan ini. Yang jelas bagi Allah Subhanahu wa taala pujian pembesaran semata. Ini wah, demikian pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu tersendiri tentang nama-nama dan sifat ini. Ini dibahas dalam kitab tersendiri bagaimana memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, kenyataan yang ada di masyarakat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini rancu dan sangat rancu. Dan ini termasuk pelanggaran yang sudah banyak, dan kayaknya kalau dia pelanggaran pertama yang sudah ditutup dengan pelanggaran-pelanggaran yang lain, sehingga jarang ada orang yang bisa melihat bahwa ternyata ada pelanggaran di situ. Siapa sudah tertutup? Anggap misalnya kalau tadinya pelanggaran itu tutup begini, orang yang melihat dari atas saja, oh, pelanggaran ini yang ada. Dia dalami ternyata ada ini, dia dalam tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mulai muncul. Sudah mulai muncul pelanggarannya. Sudah mulai muncul pelanggarannya pada zamannya Rasulullah, ketika orang-orang musyrikin mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Kami hanya mengenal Allah Ar-Rahman kita. Makanya ketika dalam perjanjian Bismillahirrahmanirrahim, Nabi tulis dengan nama Bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak mau menggunakan nama itu. Jangan Bismillah, Bismillah saja. Jangan Ar-Rahman Ar-Rahim, kami tidak kenal Ar-Rahman. Diingkari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sifatnya orang-orang musyrikin. Ini ikhwah, banyak pelanggaran, banyak penyimpangan, banyak kekeliruan dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya. Ini memerlukan waktu dan pembahasan tersendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa memahami perkara itu lebih jauh dan lebih mantap, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian ya.